الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Maka pada siang hari ini kita masuki bab yang ketiga dari kitab Al-Siyam. Berkata al-muallif hafizahullah, al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, mustahabbatu siyami wa makruhatuhu wa fihi mas'alatan, hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak disukai pada saat berpuasa. Wa fihi mas'alatan, dan dalam hal ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula mustahabbatus siyam, permasalahan yang pertama, hal-hal yang dianjurkan ketika seseorang berpuasa. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. Disukai bagi seorang yang berpuasa untuk memperhatikan pada saat dia berpuasa hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, as-suhur, makan di waktu sahur, termasuk di antara amalan yang sangat dianjurkan. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم، تسحروا فإن في السحور بركة، akan sahurlah kalian، sesungguhnya pada makan sahur di dalamnya terdapat berkah. Hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan dengan sabda beliau, tasahharu, makan sahurlah kalian. Meskipun asal dari perintah apabila datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya menunjukkan wajib. Namun para ulama mengatakan bahwa makan sahur hukumnya sunnah. Bahkan Ibnu al-Munzir rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ijma' bahwa makan sahur hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al ulama' ala istihbabi as-suhur wa laysa biwajib. Para ulama' bersepakat tentang dianjurkannya makan sahur dan bukan hal yang wajib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa perintah yang terdapat dalam hadis ini tidak menunjukkan wajibnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan puasa dengan cara wisal, dan berpuasa wisal menyambung satu puasa dengan puasa yang berikutnya. tanpa makan sahur, tanpa terbuka puasa, tanpa makan di malam hari. Jadi menyambung satu puasa ke puasa yang berikutnya. Dan ini termasuk kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dianjurkan bagi umatnya untuk melakukan hal itu. Dan berpuasa wisal sebagaimana yang kita sebutkan, meninggalkan makan sahur. Dari sini menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa pada makan sahur terdapat berkah. Berkah disebabkan karena seorang makan sahur, di samping dia mendapatkan kenikmatan, dia mengisi perutnya, dan dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara berkah makan sahur, ittiba'us sunnah, bahwa dia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara berkah dari makan sahur, menyelisihi puasanya ahlul kitab. Perbedaan antara puasa kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah aklatu sahur, makan sahur. Dan di antara berkah dari makan sahur, seseorang berdoa di waktu tersebut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara berkah dari makan sahur, memberi kekuatan jasmani, sehingga menyebabkan dia kuat dalam berpuasa, tidak menyebabkan lemah, dan juga menolak buruknya akhlak yang kadang dilakukan oleh seorang disebabkan karena rasa lapar. Biasanya ada sebagian manusia ketika dia merasakan lapar yang berlebihan, maka nampak darinya akhlak-akhlak yang buruk. Walhasil, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, makan sahur di dalamnya terdapat berkah, sehingga tidak sepantasnya meninggalkan makan sahur. Wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri at-ta'ami wa qalilih. Dan makan sahur itu terwujudkan dengan cara makan, baik dia makan banyak atau makan sedikit. Makan banyak selama tidak sampai kepada tingkatan israf, berlebihan. Banyak atau sedikit, bahkan kalaupun dia memakan satu buah kurma, berarti dia telah dianggap makan sahur. Atau dia meminum seteguk air, maka dia telah dianggap makan sahur. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mas suhur at-tamr." Sebaik-baik makan di waktu sahur adalah dengan makan kurma at-tamr. Dan demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibn Hibban, beliau mengatakan, tasahharu walau bijur'atin mimma, makan sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Meskipun dengan seteguk air. Walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Seseorang berusaha mengisi perutnya di waktu sahur. Wa waktu sahur min muntasafil layli ila tulu'il fajri. Dan waktu sahur, kapan seseorang dikatakan bahwa dia makan sahur, awal waktunya dari pertengahan malam. Dari pertengahan malam ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar, yakni masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Kalau misalnya waktu maghrib jatuh pada jam 6. Jatuh pada jam 6. Waktu subuh jatuh pada jam 5. Berarti malam ada 11 jam. Maka dibagi dua. Dibagi dua. 11 jam berarti mulai dari terbenamnya matahari 5,5 jam kemudian. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Maka setengah 12. Mulai dari setengah 12 dan seterusnya itu sudah waktu suhur. Hingga terbitnya fajar. Yakni masuknya waktu subuh. Oleh karena itu selama belum masuk waktu subuh, seseorang diperbolehkan makan dan minum. Faqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswadi min al-fajr. Terus makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian datangnya waktu fajar. Jadi selama belum memasuki waktu subuh diperbolehkan untuk makan dan minum. Oleh karena itu istilah imsak yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, imsak sekian menit sebelum subuh, apakah 10 menit atau 5 menit, ini sama sekali tidak ada dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Yang jelas seseorang berusaha untuk mencari waktu di waktu sahur sehingga dia bisa makan sahur, makanan yang memiliki berkah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi ghidha'us sahur. Alaikum bi ghidha'is sahur. Fa innahu huwa al-ghidha'al mubarak." Hendaknya kalian memakan makanan di waktu sahur karena itu adalah makanan yang penuh berkah. Makanan yang penuh berkah. Yang kedua, ta'khirus suhur. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ini juga termasuk di antara hal yang disunnahkan. Di hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun berdiri menuju salat. قلت كم كان قدر ما بينهما. Maka aku bertanya, yang bertanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berapa jarak antara makan sahurnya Nabi alaihissalatu wassalam hingga tibanya waktu salat? Qala 50 ayah. Kata beliau, sekadar seseorang membaca 50 ayat. Sekadar seseorang membaca 50 ayat. Muttafaqun alaihi. Maka hadis Nabi alaihissalatu wassalam ini menjelaskan dekatnya jarak antara makan sahurnya Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga tibanya waktu subuh. Dan dalam hadis yang lain datang dari beberapa sahabat dengan sanad yang sahih, datang dari Ibn Abbas, dari Ibn Umar, dari Aisyah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjila al-fitra wa nu'akhkhir as-suhur wa an nad'a aymanana 'ala shama'ili nafsi as-salah. Sesungguhnya kami para nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Dan kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kami, tangan kanan kami di atas tangan kiri di dalam sholat, yakni berserkat. Hadis ini hadis yang sahih. Amalan yang ketiga yang dianjurkan, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa, tidak menunggu hingga nampaknya bintang. Karena menunggu nampaknya bintang ini puasanya ahlul kitab dan puasanya rafidah syiah. Adapun kaum muslimin, mereka mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan dalam berbuka puasa. Fa yustahabbu lis-shaimi ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurubus syams. Maka disukai bagi seorang berpuasa menyegerakan berbuka puasa kapan diyakini telah terbenam matahari. Fa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis muttafaqun alaihi. Menyegerakan berbuka puasa. Demikian pula hadis yang telah kita sebutkan, inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjilal fitra. Kami para nabi diperintahkan untuk bersegera ketika berbuka puasa. Yang keempat, al-iftaru ala rutabat. Berbuka dengan memakan rutab. Berbuka dengan memakan rutab. Yang dimaksud rutab, kurma muda. Kurma muda. Sebab kurma itu ketika sudah tua, matang, mereka menjadikan sebagai makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau rutab tidak. Rutab seperti buah. Mudanya kurma. Dan ini yang disunnahkan. Ya, tentunya di negeri kita sulit mendapatkan hal ini. Atau bahkan tidak ada. Adapun mereka yang tinggal di Arab, di Arab Saudi atau di Yaman misalnya, memungkinkan, atau di negeri-negeri yang banyak ditumbuhi pohon kurma, memungkinkan bagi mereka untuk mengamalkan ini. Apalagi kalau di Makkah Madinah, tinggal masuk masjid, tinggal masuk ke dalam masjid, di sana mereka tarik-tarikan orang untuk buka puasa di tempatnya. Mereka berlomba-lomba mencari jamaah. Jadi bukan kita yang mencari makanan. Kita yang dikejar untuk dibawa ke tempat makanan. Ya. Dan rata-rata sudah disiapkan. Ya, di situ ada kurma mudanya, rutabnya, ada rotinya dan minumannya. Nah, maka yang sunnah jika ada, makan rutab. Fa illam yajid fatamarat. Kalau tidak ada rutab, maka tamarat, yakni kurma yang telah matang. Wa an takuna witra. Dan hendaknya ketika memakannya, memakannya dengan jumlah ganjil. Memakannya dengan jumlah ganjil. Fa illam yajid fa ala jur'atin min ma'in. Dan apabila dia tidak mendapatkan itu, maka dia meneguk beberapa teguk air. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadith Anas, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa dengan memakan rutab, beberapa rutab sebelum beliau salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Apabila tidak terdapat rutab, maka beliau makan kurma, beberapa kurma. Fa illam takun hasahsawatin mimma. Apabila tidak ada kurma, maka beliau meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dhalik. Dan apabila dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, maka dia berniat dalam hatinya bahwa dia telah berbuka dan itu cukup. Puasanya telah selesai dengan niat. Puasanya telah selesai dengan niat. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa seorang berusaha untuk menyegerakan berbuka puasanya jika memungkinkan dengan kurma, rutab. Kalau tidak ada, maka dengan yang telah matang atau dengan air. Yang kelima, ad-du'a'u 'indal fitr, berdoa ketika berbuka puasa. Wa athna'is siyam, dan ketika sedang berpuasa. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamu al-'adil wal mazlum. Ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, seorang imam yang adil, dan seorang yang teraniaya, seorang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menghasankan. Demikian pula Al-Baihaqi. Dan datang dari hadis Anas dengan lafaz ثلاث دعوات لا ترد, دعوه الوالد ودعوه الصائم ودعوه المسافر. Ada tiga golongan yang doa mereka tidak dikabul, tidak akan ditolak. Yang pertama doanya orang tua, yang kedua doanya orang yang berpuasa, dan yang ketiga doa seorang musafir. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.